إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, kita masih di pembahasan tentang yakni penyebutan tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalil, siapa nama kunyah Nabi kita? Abul Qasim. Baik, Abul Qasim. Kalau nama beliau Al-Hashir Dzulqarnain, Al-Hashir, apa makna Al-Hashir? Tidak tahu. Tidak punya kitabnya? Tidak dicatat? Dicatat kalau tidak punya kitabnya. Yes. Apa makna Al-Hashir? Yang mengumpulkan, ya, maksudnya mengumpulkan apa? Ya, yang mengumpul manusia. Kapan itu jadiannya? Di dunia atau di akhirat nanti? Ya akhirat ya alladhi yuhsyarun nas yaumal qiyamah tahta qadami, yang manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di bawah ya kakiku. Baik. Zaid, apa makna al-mahi dari nama Rasulullah? Al-mahi. Apa Zain? Abu Said Al-Mahi, Abu Said. Pak Salim Abu Hussein. Taib, yang menghapus ya kekufuran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi yamhullahu al-kufra bihi, yang Allah menghapus kekufuran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo, Tufail, al-aqib, apa makna al-aqib? Tufail, belum tanya. Pak Baitowi, al-aqib, apa maknanya? Yang tidak ada setelahnya Nabi. Taib. Taib. Alladhi laisa ba'dahu nabiyun. Ya, sebagaimana penjelasan Al-Imam Az-Zuhri. Taib al-aqib, laisa ba'dahu nabi. Berikutnya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau masih menyebutkan tentang nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal-Muqaffi. Berikutnya di antara nama beliau adalah Al-Muqaffi. Makna dari Al-Muqaffi, sebagian ahli ilmu menjelaskan, Alladhi qafa ala athari man taqaddamahu wasabaqahu minar rusul. Alladhi qafa, ya qaf, fa, kemudian setelahnya alif, ya alif layyinah. Ala athari man taqaddamahu wasabaqahu minar rusul. Yani makna di al-muqaffi adalah yang mengikuti, ya kali mungkin ingat ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, yang mengikuti asar-asar, jejak-jejak dari para rasul yang terdahulu, ya, yang mendahului beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaklah engkau ikuti millah, ajaran Nabi Ibrahim, yang beliau adalah seorang yang hanif. Baik, jadi ini makna al-muqaffi, ini yang mengikuti jejak para nabi, para rasul yang sebelumnya, yang mendahului beliau. Berikutnya, wa nabiyur rahmah. Ya, nabiyur rahmah, nabi yang, ya, membawa kasih sayang. Taib, ya. Pada ta'liq yang menunjukkan tentang makna ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidaklah mengutusmu kecuali sebagai rahmah, ya, kasih sayang, ya, bagi seluruh alam. Jadi apa yang dibawa oleh beliau, ya, dalam seluruh, ya, syariat sampai pun jihad fi sabilillah, ya, itu semuanya adalah sebagai rahmah, ya, bagi seluruh alam. Ya. Kita mengetahui di zaman ini muncul kelompok manusia yang mengaku-ngaku memiliki model Islam yang khusus, yang kata mereka itu rahmatan lil alamin, ya, yang isinya itu membebaskan orang untuk berkeyakinan, ya, sesuai dengan model keyakinannya yang dikemas dengan budaya setempat. Sehingga kalau di Indonesia, ya, ada model Islam yang Islam Indonesia, atau dengan bahasa keren mereka Islam Nusantara, ya, seperti itu. Ya, sementara mereka menilai, ya, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah Islam Arab, ya, yang bahasa mereka primitif atau liar atau yang semisalnya, ya, yang ini merupakan celaan terhadap Islam itu sendiri. Untuk kita ketahui bahwa Islam itu bukan hasil budaya, ya, yang namanya budaya itu bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa jelek. Ya. Adapun Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang layak, ya, untuk seluruh manusia hingga yaumul qiyamah, dimanapun mereka berada. di zaman yang manapun mereka berada. Ya, bukan Islam yang disesuaikan dengan zaman, bukan pula disesuaikan dengan tempat. Ya, bukan maksudnya Islam tunduk kepada waktu ataupun tempat di mana ya manusia berada, bukan. Tetapi siapapun di zaman yang manapun, di tempat yang manapun beragama dengan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka agama itu akan memberikan maslahat ya baginya fid dunya wal akhirah. Berikutnya, wa nabiyyu taubah. Beliau di antara namanya adalah nabiyyu taubah. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada umat ini agama yang mudah, di mana jika seorang ya terjatuh ya dalam sebuah dosa ataupun maksiat ya, kemudian dia ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya selama terpenuhi syarat-syarat taubat, ya selagi kesempatan taubat itu terbuka baginya, ya selagi belum terbit matahari dari tempat terbenamnya, selagi nyawa belum sampai di kerongkongan ataupun di tenggorokan. Pada syariat umat terdahulu, ya, seorang yang terjatuh dalam pelanggaran, ya, sebagai wujud kesungguhan taubatnya, itu dengan dan dibunuh. Ya, sementara dalam syariat agama kita tidak. Kemudian berikutnya adalah Nabiul Malhamah. Dinamakan Nabiul Malhamah dikarenakan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah nabi yang paling banyak ya peperangannya dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu, dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad, hadisnya disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tu'istu baina yaday sa'ah bis-sayfi hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lah. Bu'istu baina yaday sa'ah." Aku diutus ya, menjelang datangnya hari kiamat. Karena beliau adalah nabi akhir zaman. Ya, tidak ada nabi setelahnya. Bisayf. Ya, dengan pedang. Ini ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah. Hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Hingga Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi semata, yang tidak ada sekutu baginya. Tayyib ini ya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Kata Ali Ibn Katsir, Ibnu Abdillah. Beliau adalah putra dari Abdullah. Ini ayah beliau namanya Abdullah. Wa huwa ahu Al-Harith wa Zubairi wa Hamzata wal Abbasi wa yukanna Abul Fadl wa Abi Talib wa ismuhu Abd Manaf wa Abu Lahab wa ismuhu Abdul Uzza wa Abdul Ka'bah wa huwa al-muqawwim wa kila huma isnani wa hajalin wa ismuhu al-mughirah wal-ghaydat al-ghaydat wa sumiya bithalika likathrati judihi wa aslu ismihi Naufal. Wa qila Hajalun. Ada yang menamakan, ada yang mengatakan Hajal ini. Wa Dirar. Wa Safiyyata. Wa Atikata. Wa Arwa. Wa Umaymata. Wa Barrah. Wa Ummi Hakimin. Wahia al-Baytah. Di mana Abdullah, ya, ayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saudara dari Al-Harith. Demikian pula saudara dari Az-Zubair. Jadi beliau memiliki beberapa saudara laki-laki. Al-Harith, kemudian Az-Zubair, kemudian Hamzah. Kemudian Al-Abbas, di mana beliau diberi kunyah Abul Fadl. Al-Fadl, ya, saudara lelaki dari Abdullah ibn Abbas. Kemudian wa Abu Talib, ya, demikian juga beliau, ya, ayah dari Nabi ini adalah saudara lelaki dari Abu Talib. Ya, Abu Talib namanya adalah Abdul Manaf. Kemudian demikian pula, ya, ayah Nabi ini adalah saudara dari Abu Lahab. Ini paman yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Nabi. Nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Tayib. Kemudian di antara saudara dari Abdullah adalah Abdul Ka'bah. Di mana, ya, dia dijuluki Al-Muqawwim. Ada yang berpendapat bahwa Abdul Ka'bah dan Al-Muqawwim ini dua orang yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah Hajal. Namanya adalah Al-Mughirah. Kemudian berikutnya Al-Ghaidat. Dinamakan demikian karena sangat dermawannya. Adapun nama asalnya adalah Naufal. Ada yang berpendapat nama asalnya adalah Hajal. Kemudian Dirar. Berikutnya, ya, di antara saudara lelaki dari Abdullah adalah Dirar. Terkait dengan saudara-saudara lelaki dari ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang hadis, ana Ibnu Az-Zabihaini. Ana Ibnu Az-Zabihaini. Aku adalah putra dari dua orang yang akan disembelih. Ya. Beliau menjelaskan bahwa adapun dari ini Ali Ibnu Baz rahimahullah, adapun dari sisi kedudukan hadis ini, ya, perlu untuk ditinjau kembali. Ya, namun para ahli sejarah menyebutkan bahwa, ya, terkait dengan penyebutan Dabih, Ad-Dabihaini, dua orang yang akan disembelih, dijelaskan oleh mereka. Yang pertama adalah Nabiullah Ismail, ya, putra dari Nabiullah Ibrahim Al-Khalil. Ya, adapun yang kedua, Al-Zabih, yang kedua adalah ayah Nabi sendiri, yakni Abdullah. Ya, di mana Abdul Muttalib, yakni kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita pelajari nanti namanya. Ia pernah bernazar, ya, bahasanya jika dikaruniai 10 anak laki-laki, ya, dia akan, ya, menyembelih salah satunya. Bayangkannya diberi rezeki anak malah dia bernazar untuk disembelih sebagai bentuk syukur, ya, seperti itu. Ya, ahlul jahiliyah seperti itu. Baik. Nah, kemudian, ya, di setelah betul-betul dikaruniai 10 anak laki-laki, maka diadakan qur'ah. Siapa dari 10 anak itu yang akan disembelih? Ya, qur'ah itu diundi namanya yang keluar siapa gitu. Ya, ternyata, ya, yang keluar namanya Abdullah. Ya. Maka ketika akan disembelih, yang paling menolak, ya, adalah saudara yang bernama Abu Talib. Ya. Sampai kata Abdul Muttalib, ya, bagaimana mungkin dong saya sudah bernazar, ya. Ya, maka bagaimana mungkin saya membatalkannya. Sampai kemudian diadakan, yakni pengundian lagi dengan, yakni, nah, beliau dengan, yakni, 10 unta. Sampai kemudian setelah genap 100 baru keluar, ya, unta, ya. Sehingga dari sini, ya, menunjukkan tebusan atas satu jiwa, ya, dengan 100 ekor unta. Baik. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau tentang, ya, hadis Ana Ibnu Az-Zabihain. Dan dari nama-nama ini kita melihat bahwa mayoritas dari nama-nama paman Nabi itu dita'bid, ya, kepada selain Allah, ya, selain nama-nama Allah, ya, seperti Abu Talib namanya Abdul Manaf, ya, Abu Lahab apalagi namanya Abdul Uzza, kemudian ada yang namanya Abdul Ka'bah, dan justru, ya, ayah Nabi SAW ini yang dita'bid kepada lafzul jalalah Allah, ini Abdullah. Dan dari paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang masuk Islam, dan terbaiknya dari mereka adalah Hamzah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Abbas. Ya. Kemudian berikutnya bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini Safiyyah. Kemudian Atikah. Kemudian Arwa. Umaymah. Berikutnya Barrah. Dan berikutnya Hakim. Di mana beliau yang dijuluki Al-Baydha. Ya, Al-Baydha. Ini yang warnanya putih. Haulai kulluhum. Di mana mereka ini semuanya adalah auladu Abdul Muttalib. Ya. Merupakan anak-anak dari Abdul Muttalib. Kita mengetahui al-aulad, ya, ini mencakup di dalamnya banin dan banat. Wasmuhu, adapun nama dari Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi. Baik, ya, dari nama ya, nama Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi. Ala sahih. Ungkapan ala sahih menunjukkan bahwa dalam perkara ini ada khilaf ya, di kalangan para ulama. Dan ini yang dipandang paling kuat ya, menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Ibnu Hashim ya, di mana Syaibatul Hamdi atau Abdul Muttalib ya, adalah putra dari Hashim. Wasmuhu, di mana Hashim ini sendiri namanya adalah Amr. Ya, namanya Amr. Ya, sebagian cetakan di ta'liq di situ dikatakan ya, fil matbu, pada sebagian cetakan Hisham. Ini keliru. Ya, yang sahih Hashim. Di mana Hashim yang namanya Amr ini, wa huwa akhu al-Muttalib. Ya, merupakan saudara lelaki dari al-Muttalib. Nah, di mana al-Muttalib ya, yang merupakan saudara dari Hashim ini, ketika Hashim wafat ya, beliau berupaya untuk yakni melihat ya, keberadaan dari keponakannya yakni Syaibatul Hamdi. Dan kemudian ya, setelah terjadi pembicaraan dengan ya, ibundanya ya, dan keluarga ya, dari garis ibundanya, maka ya, disepakati untuk Syaibatul Hamdi ini dibawa ke Makkah. Nah, dalam perjalanan yang ya, cukup panjang tersebut, warna kulit dari Syaibatul Hamdi yang semula putih, ya, terkena terik ya, matahari, ya, tampak menghitam. Sehingga ketika sampai di Makkah, penduduk Makkah mengira bahwa Al-Muttalib pulang membawa budak. Ya. Sehingga dijulukilah, ya, karena disangkanya budak ya, milik Al-Muttalib, ya, dijuluki Abdul Muttalib. Yang ternyata setelah diterangkan bahwa itu adalah putra dari saudaranya yang bernama Amr atau masyhur dengan Hashim. Ini asal ya, dari penamaan Abdul Muttalib. Dan ini yang masyhur. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam peristiwa perang Hunain. Ya, ketika ya, pasukan beliau ya, sebagian besar melarikan diri ketika digempur oleh suku-suku Arab ya, Ghatafan dan yang bersekutu dengannya. Beliau maju seorang diri di atas bagalnya. Ya, dengan mengatakan ana Muhammad ana ibnu Abdul Muttalib. Tayib, jadi Al-Muttalib ini adalah saudara lelaki dari ayah ya, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayah ya, Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi nama dari Abdul Muttalib. Nah, di sini bertemu nasab beliau dengan ya, nasab Al-Imam ya, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ya, Al-Muttalibi. Baik. Kemudian wa ilaihima nusiba Zawil Qurba. Dan kepada keduanya, keduanya di sini yakni Hashim dan Al-Muttalib. ya, dinisbatkan sebagai zawil kurba. Ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walidzil qurba. Ya, syai' dari ayat walidzil qurba, kemudian setelahnya wal yatama wal masakin wabnis sabil. Dan ketahuilah bahasanya apa yang kalian dapatkan ya dari sesuatu pun dari pampasan perang, maka sesungguhnya ya untuk Allah Subhanahu wa taala 1/5 dan untuk rasul dan untuk zawil qurba ya, yakni kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk di dalamnya adalah ya anak keturunan dari Al-Muttalib. Ya. Kemudian wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kemudian berikutnya masih saudara dari Hashim adalah Abdi Syams wa Naufal. Dikatakan oleh Ali bin Katsir rahimahullah, arba'atuhum abna'u abdi Manaf. Di mana keempatnya adalah putra-putra dari Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf memiliki 4 orang putra. Yang pertama Hashim, ya, yaitu leluhur Nabi SAW. Kemudian Al-Muttalib. Kemudian Abdu Syams. Dan Naufal. Kemudian dikatakan selanjutnya, setelah menyebutkan ya abna'u ya abdi Manaf, akhi Abdul Uzza wa Abdul Dar wa Abd. Di mana Abdul Manaf adalah saudara laki dari Abdul Uzza, ya, Abdul Dar dan Abd. Dia beliau sendiri memiliki 3 ya, saudara laki Abdul Manaf ini. Kemudian Abna'i Qusay. Di mana keempat-empatnya? Ya, keempat-empatnya siapa masa ini? Siapa? Abdul Manaf, kemudian Abdul Uzza, ya, kemudian Abdul Dar dan Abd. Ya. Ini keempat-empatnya adalah putra dari Qusay. Wasmuhu Zaidun. Ya. Di mana nama dari Qusay adalah Zaid. Wa huwa akhu Zahrah. Di mana ya Zaid atau Qusay ini adalah saudara laki dari Zahrah. Ya. Keduanya dikatakan di sini ibnai kilabin. Keduanya yakni Zaid dan Zahrah, Zaid ini yakni Qusay. Ya, di mana nanti kalau ya, dalam silsilah Nabi yang disebut Qusaynya bukan Zaidnya. Keduanya Qusay maupun Zahra adalah putra dari Kilab. Ya. Akhi Taimin, ya, di mana Kilab ini ada saudara laki dari Taim. Kemudian Wayaqdhah. Ya. Dan juga saudara lagi dari Yaqzah, Abi Makhzum. Ya. Beliau yang dikenal dengan Abu Makhzum. Nah, di sini ya, ada tiga bersaudara, yakni Kilab, ya, Taim dan Yaqzah. Kemudian salah satuhum, di mana ketiganya adalah Abna'u Murrah. Ketiga-tiganya adalah putra ya dari Murrah. Murrah ini sendiri adalah akhi Adi. Ya, saudara laki dari Adi wa Husaisin. Dan saudara laki dari Husais juga. Kita mungkin pernah membaca nasab sahabat Umar, ya, Umar bin Khattab, ya, kalau dinaikkan dari sampai kepada Adi. Dia bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum abna'u Ka'ab. Di mana mereka, yakni Murrah, kemudian Adi, kemudian Husais, tiga-tiganya adalah anak lelaki dari Ka'ab. Baik. Nah, Ka'ab ini sendiri adalah akhi Amir, Wasamah, Wahuzaimata, Wasa'din, Walharith, Walauf. Jadi saudara dari Ka'ab ini ada enam. Ya, Amir, Samah, Huzaimah, Sa'ad, Al-Haris dan Auf. Dikatakan sab'atuhum, di mana ketujuh-tujuhnya? Ya, mulai dari Ka'ab, Amir, Samah, Huzaimah, Sa'ad, Al-Haris dan Auf. Ketujuh-tujuhnya adalah Abna'u Lu'ay. Ya, ketujuh-tujuhnya adalah anak dari Lu'ay. Lu'ay ini sendiri, ya, akhi Taim. Ya. Akhi Taim Al-Adram. Saudara dari Taim Al-Adram. Ya, sebelumnya mungkin ya yang di bawahnya kan ada Taim juga. Yang ini Taim Al-Adram. Ibnai Gharibin. Di mana kedua-duanya, ya, Lu'ay dan Taim Al-Adram adalah putra dari Ghalib. Putra dari Ghalib. Kemudian dikatakan berikutnya, akhi Al-Haris wa Muharib. Di mana Ghalib ini, ya, adalah saudara dari Al-Harith dan Muharib. Ya, kita sudah punya tiga di situ. Ghalib, Al-Harith dan Muharib. Bani Fihrin. Di mana mereka adalah anak laki dari Fihr. Tapi Fihr ini yang kemudian dikenal, dijuluki dengan Quraisy. Ya. Fihr adalah akhi Al-Harith. Fihr ini sendiri adalah saudara dari Al-Harith. Ibnai Malikin. Di mana keduanya, Fihr dan Al-Harith ini adalah keduanya putra dari Malik. Ya, jadi ke atasnya Malik. Malik ini sendiri dikatakan di sini akhi As-Salt. Ya. As-Salt. Ya, saudara dari Malik. Dikatakan di sini, ya, wa makhlad. Ya. Dia mengatakan di sana ada makhlad. Ibnai An-Nadhar, di mana kedua-duanya, ya, Malik dan As-Salat ini adalah keduanya putra dari An-Nadhar. An-Nadhar ini sendiri akhi Malik, ya, saudara laki dari Malik. Jadi sana ada atasnya ada Malik lagi. Malik wa Malkan wa abdi Manat wa ghairihim. Jadi sana banyak saudara-saudaranya. Ya, saudara dari Nadhar ini ada Malik, Malkan, Manat, ya, dan yang lainnya. Baik. Di mana mereka semua adalah Bani Kinanah. Ya, anak-anak dari Kinanah. Kinanah ini sendiri akhi Asad wa Asdah, ya. Wal Hun, ada yang menyebut Asdah, wa Asad, Asdah dan Hun. Tiga-tiganya Kinanah, Asad dan Al Hun adalah Bani Khuzaimah. Ya, ketiga-tiganya putra dari Khuzaimah. Di mana Khuzaimah ini sendiri akhi Huzail, ya, saudara laki dari Huzail. Ibnu Mudrikah. Wasmuhu, ya, Mudrikah, namanya adalah Amr. Wa huwa akhu Tabikhah. Di mana Amr atau Mudrikah adalah saudara dari Tabikhah. Wasmuhu Amir. Ya, namanya dari Tabikhah adalah Amir. Kemudian wa Qam'ah dan Qam'ah wa salasatuhum, di mana ketiga-tiganya, ya, ketiga-tiganya Amr, kemudian Amir yang dijuluki akhu, ya, Tabikhah, ya, Amir namanya, kemudian Qam'ah, ketiga-tiganya ini anak dari Ilyas. Ilyas, ya, adalah akhi An-Nas. Wahwa Ghailan, ya, Ghailan ini julukan dari An-Nas. Walid Qais, ayah dari Qais. Kilahuma, di mana keduanya, ya, Ilyas dan Ghailan atau An-Nas, kedua-duanya adalah waladu Mudar, ya, anak dari Mudar. Mudar ini sendiri akhi Rabi'ah, ya, saudara laki dari Rabi'ah. Wahuma as-sarihani min waladi Ismail, di mana keduanya, ya, keduanya ini yang jelas-jelas termasuk dari keturunan, ya, Nabiullah Ismail. Ya. Wa akhi Anmar wa Iyad, ya, qad tayamana arba'atuhum auladu Nizar, ya, Nizar akhi Qadah. Di mana dikatakan di sini Mudar, ya, adalah saudara dari Anmar dan Iyad. Di mana keduanya, ya, tayamana, di ta'liq disebutkan tayamana ini safara ila biladil Yaman. Kedua-duanya, ya, meninggalkan Hijaz, meninggalkan Makkah, ya, melakukan safar ke negeri Yaman. Ya, meninggalkan ke negeri Yaman. Jadi yang tinggal, masih tinggal di Hijaz adalah Mudar dan Rabi'ah. Baik. Kemudian arba'atuhum, di mana keempat-empatnya? Mudar, Rabi'ah, Anmar, Iyad adalah auladu Nizar. Ya, adalah anak-anak dari Nizar akhi Qada'ah. Ya, saudara laki dari Qada'ah. Fi qawli aktsari ahli nasab, menurut pendapat mayoritas ahli nasab. Kilahuma, keduanya, ya, Nizar dan Qada'ah, kedua-duanya adalah abna'u Ma'ad ibn Adnan. Ya, putra dari Ma'ad ibn Adnan, ibn Adnan, fajami'u qabailil Arab, di mana seluruh kabilah-kabilah suku-suku Arab yang tasibuna ila ma zakartu min abna'i Adnan. Semuanya, ya, ini menisbatkan diri kepada apa yang telah aku sebutkan dari anak keturunan Adnan. Jadi dari sini menunjukkan para ulama sama sepakat sampai ke Adnan ini, ya, tidak ada khilaf terkait dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad bayyana dzalika al-hafiz Abu Amr Abu Umar An-Namri fi kitabih Al-Inbah bi ma'rifati qabailir ruwah bayanan syafian rahimahullahu taala. Dan telah menjelaskan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut Al-Hafidh Abu Umar An-Namri, ya, di mana beliau, ya, ma'ruf dengan sebutan Ibnu Abdul Bar, ya, rahimahullahu taala, salah seorang, ya, ulama ahli sunnah, ya, dari negeri Andalus, ya, dari negeri Andalus yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Spanyol. Ya, dahulu pernah menjadi negeri Islam, ya, terlahir dari sana sekian banyak ulama kibar, ya, termasuk di antaranya selain beliau adalah Al-Qurtubi, ya, kemudian Ibnu Hazm, ya. Nah, beliau Al-Imam Ibnu Abdul Bar memiliki kitab yang dikenal dengan nama At-Tamhid, ya, yang merupakan syarah dari kitab karya Al-Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Nah, beliau rahimahullah telah menerangkan, ya, dengan apa yang telah disyaratkan oleh Al-Ibn Kathir dalam kitab Al-Inbah bima'rifati kabailir ruwah. Dan saya bacakan selanjutnya. Wa Quraisyun ala qawli aksari ahli nasab. Dan Quraisy, adapun Quraisy, menurut pendapat mayoritas, yaitu kebanyakan ahli nasab, humul ladzina yang tasibuna ila Fihr ibn Malik, ya, ibn Nadhr ibn Kinanah. Wa mereka, yakni dari anak keturunan yang semuanya, yakni yang tasibun, yang menasabkan diri mereka kepada Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah. Ya, jadi anak keturunan dari Fihr inilah yang dikenal dengan suku Quraisy. Ya. Suku Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk dalamnya dan terbaiknya. Wa anshadu fi dzalika, di mana mereka ahli nasab membuat, yakni bait syair dan berkata ini Qusay la amri kana yud'a mujammian bihi jama'a Allahu al-qabail qabaila min Fihr. Qusay, ya, sungguh beliau dijuluki sebagai mujammi, ya, yang mengumpulkan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya, ya, mengumpulkan dari kabilah-kabilah min Fihr, dari Fihr. Wakila, ada yang berkata juga bal jima'u Quraisy, jima' di sini maknanya asal, bahkan asal dari Quraisy, ya, adalah An-Nadhr ibn Kinanah. Jadi anak keturunan dari An-Nadhr ibn Kinanah inilah yang dimaksud dengan Quraisy. Wa alaihi aktsarul ulama wal muhaqqiqin. Dan, ya, ini yang menjadi pendapat mayoritas para ulama dan ahli tahqiq, para peneliti. Wastudilla ala dzalika, ya, di mana dijadikan dalil akan ini, ya, bil hadis alladzi dzakarahu Abu Amr ibn Abdul Bar rahimahullah anil Asy'ats ibn Qais qala qadimtu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Kindah faqultu alastum minna ya Rasulullah qala la nahnu banu Nadhr ibn Kinanah la naqfu ummana wa la nantafi min abina. Bahasanya ya, telah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan dari Kindah, atau aku datang ya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan ya dari Kindah. Aku berkata, bukankah engkau termasuk bagian dari kami wahai Rasulullah? Qala, ya, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Nahnu Banu Nadhar ibn Kinanah. Di sini Nabi menyebutkan ke leluhurnya ini An-Nadhar ya ibn Kinanah. Ya, la nakfu ummana. Ya, bahasanya ya, kita ini tidak mengikuti ya ibu kita dalam hal nasab. Ya. Wala nantafi min abina, dan kita tidak menafikan dari ayah-ayah kita. Dan ini hal yang perlu diperhatikan dalam perkara nasab ya, bahwa nasab itu diikutkan ya kepada ayah. Jadi dari hadis ini ya, sebagian ahli ilmu ya beranggapan bahwa Quraisy ya adalah dari Nadhar ya Ibn Kinanah dan turunan ya ke bawahnya. Wa qad rawahu Ibnu Majah fi sunanihi bi isnadin hasan wa fihi fa kana al-Ash'ats yaqulu la uta bi rajulin nafa rajulan min Quraisy min an-Nadhar Ibn Kinanah illa jaladtuhu al-Hadd. Wa qila, atau sebelumnya saya artikan dulu. Tidaklah ya didatangkan ya seorang yang dia menafikan ya seseorang dari Quraisy ya min Quraisy min an-Nadhar ibn Kinanah, dari Nadhar ibn Kinanah illa jalattuhu al-hadd, kecuali ya aku akan menghukumnya ya, yakni mencambuknya sebagai had. Ini untuk ya menegaskan bahwa Quraisy itu ya dari anak keturunan Nadhar ibn Kinanah. Wakila, ada juga yang berpendapat inna jima'u Quraisy Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar. Ada juga di kalangan para ahli nasab yang berpendapat bahwa asal dari Quraisy adalah Ilyas ya ibn Mudhar ibn Nizar. Baik. Di mana ini lebih atas lagi ya, lebih atas lagi dibandingkan An-Nadhar. Ya. Ini ada 4 tingkat di atasnya lagi ya. Waqila bal jima'uhum abuhu Mudhar ya. Ada juga yang berpendapat bahwa bahkan ya asal dari Quraisy adalah ayah dari Ilyas yang bernama Mudhar. Ini 5 tingkat di atas Kinanah lagi. Ya, wahuma qaulan ini ba'di ashabi Syafi'i, di mana 2 pendapat ini pendapat dari sebagian para ulama Syafi'iyah. Hakahuma Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i fi syarhihi wa wajhaini wa huma gharibani jiddan ya, di mana kedua pendapat itu pendapat yang cukup aneh ya. Wa amma qabailul Yaman, adapun kabilah ya kabilah Yaman, taib kahimyar wa hadramaut wa saba wa ghairi dzalik faulaika min qahtana laisa min adnan ya, di mana suku-suku dari Yaman ini baik itu Himyar ya Dramaut maupun Saba, ini adalah anak keturunan dari Qahtan ya, bukan dari Adnan. Baik, adapun Adnan ini keturunan dari Nabiullah Ismail ya, yang mungkin dengan sebagian kitab sirah ya dikenal dengan istilah Arab ya atau musta'ribah Ya, karena di sana ada Arab Arabah, ada Arab Musta'ribah. Ya, memang aslinya bukan dari Arab sebagaimana yang kita ketahui. Nabi Nabiullah Ismail, putra Nabi yakni Ibrahim, beliau ya Nabi Ibrahim ya bersama putranya dan ya ibundanya yakni Hajar ya hijrah ya ke Makkah. Di situ kemudian berkumpul ya kabilah-kabilah dari Yaman ya, di antaranya kabilah Jurhum yang kemudian beranak keturunan dari Ismail ini ya yang dikenal dengan Arab ya Musta'ribah. Kemudian wa qada'ah, adapun qada'ah fiha salasu aqwal. Ya, pada mereka ada tiga pendapat, qila innaha minal adnaniyah. Ada yang berpendapat bahwa Arab yani qada'ah ini termasuk dari Adnan, keturunan Adnan. Wa qila qahtaniyah. Ada yang berpendapat dari ya keturunan Qahtan. Wa qila batnun salisun. Ada yang berpendapat ini yakni batn ini istilah suku, ya suku yang ketiga, la min haula wa la min haula, bukan termasuk dari Adnaniyah. Ya, yaitu keturunan Nabi Ismail, bukan pula dari Qahtaniyah. Wa huwa gharibun. Ya, dan ini pendapat yang gharib. Ya. Hakahu Abu Amr wa ghairuhu. Demikian yang disebutkan oleh Abu Amr yakni Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Wallahu taala alam, ini terkait dengan sedikit nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita masih ada pembahasan tentang nasab ini pada bagian berikutnya dari kitab ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.